ku sambut dengan riang dan gembira. Wahai kawan, mari bersama sukaria. Pada yang tua, maaf dipinta. Pada kawan pun begitu juga. Kesalahan masa nan lalu lupakan saja. Hari ini sungguhlah indah, langit cerah nampak bahagia. Hari ini aku merasa sungguh riang karena hari raya. Akan ku sambut dengan riang dan gembira. Wahai kawan, mari bersama sukaria. Kesalahan masa nan lalu lupakan saja, tempuh yang baru. Pada yang jauh takkan ku lupa, agar mereka gembira bersama.